Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, dan mari kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Yaitu pembahasan hadis idban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Hadis itu panjang, namun diambil sebagian sebagai syahid, sebagai topik pembahasan, yaitu pada lafaz fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharap dengan ucapan itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, dengan ucapan la ilaha illallah, dia mengharapkan wajah Allah Rabbul Alamin. Sebelum kita lanjutkan pembacaan syarah, karena kita membahas kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid, syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perlu saya sampaikan di sini ya, secara global dulu tentang syurutu la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada 7. Syarat la ilaha illallah ada 7. Dirangkum dalam sebuah bait syair oleh Syekh Hakim, ya, Syekh Hafid Al-Hakami. Sini ya. Oleh Syekh Hafid Al-Hakami. Dengan perkataan beliau, al-ilmu wal-yakin wal-qabul wal-inqiyadu fadri ma'akul wa-sidku wal-ikhlas wal-mahabbah wa-faqaqallah lima ahabbah. Jadi syarat la ilaha illallah, al-ilmu yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, wal-yakinu, yakin. Ilmu lawannya al-jahlu, kebodohan. Ya. Adapun yakin lawannya adalah keraguan-raguan, ya, asyak. Kemudian yang ketiga, al-qabul. Al-qabul menerima. Menerima lawannya adalah itu menolak, ya. Menolak. Yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu melaksanakan, melaksanakan konsekuensinya. Lawannya adalah meninggalkan, at-tarku, meninggalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang kelima yaitu as-sidqu, jujur. As-sidqu, jujur. Lawannya tentu dusta, al-kadib. Yang keenam, al-qabul, al-ikhlas. Al-ikhlas lawannya adalah asyirku. Yang ketujuh, ini secara global dulu, ya, al-mahabbah, kecintaan. Lawannya adalah al-bughdu, kebencian. Ini secara global dulu kita sampaikan, ya. Jadi ada 7: al-ilmu wal-yakinu wal-qabulu fadri ma'akul Kemudian wal wasidku wal ikhlas wal mahabbah waffaqakallah lima ahabbah. Al ilmu, al yakin, al qabul, asidku, al ikhlas, al inqiyad, al mahabbah. 7. Baik. Itu sementara ya untuk syarat kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kita lihat yang bawah kitab bisa dilihat. Qauluhu qala al muallif rahimahullah qauluhu fa innallaha harrama 'alan nar ay mana'a minan nari au mana'an naro an tusibahu. Adapun sabda Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, maksudnya Allah menghalangi orang yang mengatakan la ilaha illallah dari api neraka, atau Allah menghalangi neraka untuk menimpa dan mengenai orang tersebut, orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya betagi bidzalika wajah Allah, yang mengharapkan dengan ucapan itu yaitu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dihalang Allah ta'ala ya, mengharamkan yaitu mana'a minan nar, menghalangi dari api neraka. Nah, tentu saja nanti ada penjelasan lebih rinci bagaimana selamat dari api neraka itu seperti apa. Selanjutnya qauluhu, sabda Nabi, man qala la ilaha illallah ay bi syartil ikhlas ya, bi syartil ikhlas bidalili qaulihi ya batagi bidzalika wajh Allah. Adapun sabda Nabi, barang siapa mengatakan la ilaha illallah yaitu dengan syarat ikhlas. Nah, tadi sudah ada 7 yang sudah antum dengarkan. Al yakin ya, al ilmu wal yakin wal qabul wal inqiyad wasidku wal ikhlas wal mahabbah. 7 ya. Dengan dalil bahwa itu syarat ikhlas di sini ya, sebagai hujjah, sebagai dalil bahwa hadis Idban bin Malik ini ya, Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, merupakan salah satu dalil tentang syaratnya la ilaha illallah. Syarat orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Apa dalilnya? Ini ya batangi bidzalika wajh Allah. Dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah. Ai yadlubu wajh Allah, yaitu mengharapkan wajah Allah. Ini nanti pembahasan lain ya, wajah Allah, sifat Allah. Wa man talaba wajhan fala budda an ya'mala kullama fi wus'ihi lil wusul ilaih. Dan orang yang menginginkan, menuntut wajah, maka dia harus melakukan atau mengamalkan segala sesuatu ya, kullama fi wus'ihi, segala sesuatu yang melapangkan dia untuk tercapai dan sampai kepada apa yang diinginkan, yaitu wajah Allah. Artinya, maksudnya di sini, orang yang mengharapkan wajah Allah itu harus beramal kullama fi wus'ih, dengan sekuat tenaga. Ya, bukan semata-mata mengatakan la ilaha illallah lalu minta surga. Bukan mengatakan la ilaha illallah kemudian wah, sedang saya bebas dari neraka. Tidak. Tapi di sini harus dia berupaya. Ya. La budda an ya'mala kulla ma fi wus'ih. Semua segala sesuatu yang memang dia mengerahkan kekuatannya, tenaganya. Untuk apa? Lil usuli ilaih, agar dia tercapai kepadanya. Maksudnya tercapai untuk bisa mendapatkan wajah Allah. Kemudian beliau berikan alasan, kenapa? Li'anna mubtaghi syai'i yas'a fil wusuli ilaih wa 'alaih. Ya. Karena sesungguhnya orang yang mengharapkan sesuatu, apapun harapan itu, ya, dia harus berupaya. Yes'a, berupaya, berusaha. Untuk apa? Fil wusul, agar sampai ilaih, kepada tujuan yang diharapkan. Ya, antum mau pergi ke satu tempat, tidak mungkin dilalui kecuali dengan kendaraan. Maka dia berusaha naik kendaraan. Tidak punya kendaraan, berusaha dengan berjalan. Tidak mungkin diam, harus berusaha. Bagaimana sampai kepadanya? Wa alaihi, dan juga harus melalui jalannya, ya. Di samping berusaha sampai, kemudian harus melalui jalannya. Wa alaihi, bukan jalan yang lain, ya. Seperti dalam syair disebutkan, tarjum najata walam taslub masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Dalam sebuah syair, ulama mengatakan, engkau mengharapkan kesuksesan, tarjum najata, walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak melewati jalannya, tidak melalui caranya. Inna safinata, sesungguhnya perahu atau kapal, la tajri alal yabas, tidaklah dia berlayar di atas tempat yang kering. Sehebat apapun kapal pesiar yang paling canggih, tidak mungkin bisa berjalan di darat. Satu mili, satu senti bergeser, tidak mungkin dengan kekuatan, kecuali benar-benar kekuatan itu pun bergeser. Betapa hebatnya mobil, tidak mungkin bisa berjalan di air. Maka kalau ingin sukses, tempuh jalan. Ya, tempuhnya tarjum najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Ya, makanya beliau katakan, orang yang mengharapkan sesuatu apapun, mau kerja, mau kaya, mau pinter, mau kawin, mau punya anak, mau punya, semua harus ada jalannya. Ya. Demikian juga ilmu ada jalannya, ada jalannya, ya. Kemudian di sini, ini yang membuat saya berpikir keras. Beliau mengatakan, "Fala nahtaju ila qauli Zuhri rahimahullah ba'da an saqal hadis kama fi sahih Muslim haitsu qala thumma wajabat ba'da dalika umurun wa hurrimat au wajibat ba'da dalika umurun wa hurrimat umurun." Fala yaghtarru mughtarrun bihada. Ini yang saya berpikir keras untuk memahami apa maksud beliau. Maka kita tidak memerlukan kepada keterangan perkataan Az-Zuhri. Siapa Az-Zuhri? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Di mana beliau lahir pada tahun 58 Hijriah, meninggal tahun 124 Hijriah. Apa katanya? Di sini beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita tidak perlu dengan keterangan Az-Zuhri setelah Az-Zuhri membawa hadis tersebut. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan, kemudian diwajibkan setelah itu, yaitu setelah mengatakan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah, diwajibkan berapa perkara, dan juga diharamkan beberapa perkara. maka janganlah yaghtar. Yaghtar itu janganlah terkecoh, orang yang terkecoh dengannya. Nah, setelah saya lihat di Sahih Muslim, ya, pada ini penting ya, pada kitab Kitabus Shalah bab al-masajid, Kitabul Masajid, ya, Kitabul Masajid bab ar-rukhsah fi takhalluf 'anil jamaah. Kitab al-masajid, ya, bab ar-rukhsah, keringanan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah bi'udrin, karena ada udur. Nah, di sini memang ada perkataan Az-Zuhri, meskipun redaksinya berbeda dengan yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, ini penting. Ya, saya semampu saya untuk mencari, ya, sebagai amanah ilmiah. Ya, qala Zuhri thumma nazalat ba'da dzalika faraidu wa umurun nara anna al-amra intaha ilaiha faman istata'a la yaghtar fala yaghtar. Kemudian turun setelah itu, setelah kalimat la ilaha illallah, kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara kami menilai, kami menganggap bahwa al-amra, perkara berakhir kepadanya. Ya, maksudnya itu orang yang mengatakan la ilaha illallah syaratnya harus beramal. Ya, kemudian kata Imam Az-Zuhri, kata apa? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan kita tidak perlu kepada keterangan Az-Zuhri. Ya. Nah, sementara di sini beliau mengatakan setelah turun la ilaha illallah, kemudian ada kewajiban, ada larangan, di mana perkara intaha ilaiha. Yaitu apa intaha ilaiha di sini? Haruslah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan. Barang siapa yang mampu, maka jangan dia terkecoh. Ya, jangan dia terkecoh. Maksud terkecoh di sini dengan mengatakan la ilaha illallah, ya. Kemudian cukup tidak beramal. Ya, mencukupkan dia tidak beramal. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, kita sebenarnya tidak perlu dengan perkataan Zuhri. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat yang ada dalam hadis, lafaz yang ada hadis sudah cukup. Fal hadithu wadihud dalalati ala syartiyatil amal liman qala la ilaha illallah. Maka hadis sudah mencukupi, sudah jelas, ya, petunjuknya. Bahwa apa? Amal menjadi syarat bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di sini, di sinilah yang memang terjadi perbincangan para ulama, ya. Tapi saya tidak akan berbincang lebih jauh lagi, ya, apakah syartus syahadah syartul kamal. Namun bagi seseorang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, memang harus apa? Ia bertaqi bidzalika wajh Allah. Harus dia mengharap wajah Allah Ta'ala. Kalau dia mengharap wajah Allah Ta'ala, dia harus berusaha semampu mungkin untuk beramal, untuk sampai kepadanya, sampai kepada mendapatkan wajah Allah. Ya. Nah, namun demikian, tentu kita perlu sampaikan sebuah hadis, ya. Hadis Udhaifah Ibn Yaman yang dua kali Imam Ibnu Majah Al-Hakim dan di Sahih Al-Albani. Nah, di sini mungkin terjadi perbedaan, ya, perbincangan. Jadi saya tidak berani untuk bicara lebih lanjut, tapi kita dengarkan hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul Islamu kama yadrusu wasyustau hatta la yadri ma siyam au hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah wala yusri ala kitabillah azza wajal fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya wa tabqa tawaifun minan nas asyaikhul kabirul wal ajuz tawaif minan nas asyaikh al kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha qala silah bin zufar li hudzaifah ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyam wala nusukun wala sadaqatun فأعرض عن هذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عن هذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا سلة تنجيه من النار ثلاثة أخرجه ابن ماجه والحاكم. رسول صلى الله عليه وسلم bersabda Islam itu akan hilang sebagaimana hilangnya wash yusthaub. Apa wash yusthaub? Rendera baju antum ada renderanya. Ya, itu biasanya lama-lama akan hilang. Jadi Islam itu lama-lama hilang seperti itu, sedikit demi sedikit. Ya. Sehingga apa? Tidak akan dikenal puasa, sholat, haji, zakat, sedekah, dan sungguh akan hilang dalam semalam, sehingga tidak tersisa satu ayat pun dalam Al-Qur'an. Kemudian di situ ada sekelompok manusia, orang-orang yang sudah tua dan lemah. Mereka mengatakan, "Adrakna aba'ana, kami menjumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas kalimat ini yaitu la ilaha illallah dan kami mengucapkannya." Kemudian Silah bin Zufar mengatakan kepada Hudzaifah, apa kata Silah bin Zufar? Ini berarti tabi'in dia. Kalimat la ilaha illallah tidak akan mencukupkan bagi mereka. Ya. Karena apa? Dijelaskan, ditegaskan lagi oleh Silah bin Zufar, karena mereka tidak mendapatkan alias tidak mengerjakan sholat, puasa, haji, dan zakat. Hudzaifah berpaling ketika Silah bin Zufar mengatakan seperti itu. Lalu Silah mengatakan lagi, ya, sampai 3 kali. Dan setiap Silah bin Zufar mengatakan begitu kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah berpaling. Ya. Kemudian ketika pada 3 kalinya, baru Hudzaifah menghadap ke Silah bin Zufar dengan mengatakan, ya Silah, kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari api neraka sampai 3 kali. Nah, di sinilah terjadi perbincangan antara para ulama, ya, dan saya juga tidak terlalu berani jauh, ya, karena ini perkara berat. Bagaimana saya berusaha untuk memahami semua dan berusaha untuk tidak keluar dari apa yang ditetapkan oleh para ulama. Bagaimana kita jangan sampai berkeyakinan dengan la ilaha illallah kemudian meninggalkan amal. Paham di sini? Nah itu. Kemudian meninggalkan amal. Ya. Santai-santai dengan la ilaha illallah. Karena di sini Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Kalau Islam hilang berarti ilmu, ilmu jauh, ilmu hilang. Kalau ilmu hilang berarti yang ada kebodohan. Kalau kebodohan itu tadi, ya, al-udru bil jahal, ya, gitu. Al-udru bil jahal. Nah, sehingga orang seperti itu karena kebodohan tapi la ilaha illallah akan menyelamatkan dia. Karena dia tidak kenal wala wahum la yadrun ma salat wala siam dan seterusnya. Adapun bagi hadis tadi yang sampai-sampai nih perkataan Syekh Albani mengatakan dalam silsilah al-hadis as-sahihah Hadza fil hadis faidatun fikhiyatun hammah. Di sini hadis ini ada fikih yang penting. Wa hiya anna syahadata an la ilaha illallah tunji qailaha minal khulud finnar yaumal qiyamah. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah akan menyelamatkan pembicaranya, pengucapnya. Selamat dari apa? Kekal dari neraka pada kiamat. Walau kana la yakumu bi syai'in min arkanil islamil ukhra, meskipun dia tidak mengerjakan rukun-rukun Islam yang lain, qashalah wa ghairiha, seperti salat dan yang lainnya, ya. Tsumma qala wa ana ara an-nasab ra'yul jumhur wa anna ma warada 'an as-sahaba laisa nassan 'ala annahum kanu yuriduna bil kufri huna al-kufr alladhi yakhludu sahibuhu finna. Kemudian beliau mengatakan, saya berpendapat yang benar pendapat jumhur mayoritas ulama, bahwa apa yang diriwayatkan atau yang disampaikan dari sahabat bukan nas. Nas itu pemahaman yang tidak ada pengertian lain, bukan, ya, bahwa para sahabat itu menghendaki makna kufur di sini bukanlah kufur yang sampai membuat pelakunya kekal dalam neraka. Maksudnya di sini kufur kecil, ya. Wala yahtamil an yaghfirallahu lah, dan tidak mengandung, ya, bahwa Allah mengampuninya. Wa kaifa dzalik? Bagaimana bisa seperti itu? Wa hadza Hudzaifah ibn al-Yaman wa huwa min kibari ulaika sahabah yaruddu ala sila ibn Zufar wa huwa yakadu yafhamul amr ala nahwi fahmi Ahmad lahu. Nah ini ya. Ya. Bagaimana bisa dipahami begitu sementara Hudzaifah ibn al-Yaman, dan beliau merupakan kibar sahabah. Ya, kibar sahabah. Di sini tokoh sahabat yang membantah kepada Sila bin Zufar. Ketika Sila bin Zufar tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak bermanfaat. 3 kali sampai mengatakan menyelamatkan mereka dari neraka. Ya. Ya, di sini Zufar hampir memahami perkara seperti yang dipahami oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengatakan bahwa ini pendapat Ahmad, apa namanya, Hanabila. Imam Ahmad, orang meninggal sholat kafir. Sementara kafir maksudnya kafir keluar dari ulama Islam. Sementara jumhur tidak. Nah, ini perbedaan para ulama. Ya, jumhur ulama tidak. Di antaranya hadis ini. Kemudian firman Allah apa? Inna Allah la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mungkin sudah ditanyakan ya pada waktu lalu. Allah tidak mengampuni orang yang mati syirik, mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian Nabi juga bersabda, yaitu apa? Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam kefasikan, membunuh merupakan kekufuran, kekafiran. Apakah membunuh kafir di sini orang Islam? Tidak. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Apabila 2 orang atau 2 kelompok orang mukmin berperang saling membunuh, damaikan. Artinya meskipun saling membunuh, dalam ayat tersebut masih diberi sifat iman. Nah, ini menguatkan bahwa jumhur lebih kuat sebagaimana beliau katakan. Itu apa? Kafirnya itu bukan kafir keluar dari Islam. Kan Nabi bersabda, ya, al-ahdu ya bainana atau bainar rajul wa bainas syirki tarkus shalah. Perbedaan antara seorang dengan kesyirikan meninggalkan salat. Ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka salat, barang siapa melanggar salat maka kafir. Nah, maka kafir di sini oleh jumhur dibawa maknanya bukan kafir besar yang keluar dari Islam sehingga bisa kekal dalam neraka. Tapi apa dibawa kepada kafir kecil dengan hadis tadi, dengan ayat tersebut, ya. Bahkan juga dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Malik, ya, khamsu shalawat Katabahunna Allah 'alal 'ibad faman ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdan am yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdan in syaa'a dabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Ya. Salat lima waktu yang Allah wajibkan kepada para hamba. Barang siapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun, meremehkan haknya, maka Allah punya janji akan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi barang siapa yang tidak membawa sholat sesuai dengan haknya, sebagaimana perjanjian dia dengan Allah, maka kalau Allah menghendaki, Allah mengadab. Kalau Allah menghendaki, Allah memasukkan dia ke dalam surga. Riwayat Imam Ahmad dari Imam Malik dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nah, ini juga menguatkan pendapat jumhur. Paham di sini ya? Nah, kita kembali para ikhwan. Karena kita belajar Al-Qaulul Mufid, ya, maka di sini kita juga memahami fawaid yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Tidak semata-mata di bab tauhidnya, tapi stressingnya tetap di tauhid. Nah, kemudian nanti berkembang di sini memang boleh sampaikan terhadap fikroh-fikroh, pemikiran-pemikiran dari firqoh, ya, fikrotul firqoh, pemikiran-pemikiran para firqoh. Seperti siapa? Murji'ah yang hanya mengatakan la ilaha illallah, tidak perlu amal. Nah, ini. Atau khawarij ketika terjatuh kepada dosa kekal dalam api neraka. Dosa besar. Atau Mu'tazilah ketika terjatuh dalam dosa besar, maka dia fil manzilah baina al-manzilatain, fi manzilah baina al-manzilatain. Tidak kafir tapi tidak Islam, tapi kekal dalam neraka. Nah, ini kita luruskan, Ahlus Sunnah meluruskan seperti apa ya pemikiran pemikiran seperti itu. Di sini beliau sampaikan nanti. Jadi kata beliau, ya keterangan Zuhri sebenarnya tidak diperlukan. Ya. Tapi ini bukan berarti kesombongan beliau ya. Karena Ibnu Syaikh Zuhri itu seorang tabi'in ya. Lahir tahun berapa tadi? 58, meninggal tahun 124 Hijriah. Namanya Muhammad bin Muslim. Dikenal dengan Ibnu Syihab atau juga dikenal dengan Az-Zuhri. Ya, ini. Tabi'in. Beliau muridnya Ibnu Umar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, juga Aris Malik, gurunya Al-Auza'i, gurunya siapa? Atha' bin Abi Rabah, sama-sama tabi'in. Tapi lebih tua, Muhammad bin Muslim, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maksud beliau, hadis sudah cukup memberikan penjelasan pada kita, ya, bahwa kalimat ya bedagi bidzalika wajh Allah itu menuntut amal. Sehingga jangan merasa tenang, apalagi menang dengan mencukupkan la ilaha illallah saja. Itu maksudnya, ya. Selanjutnya kata beliau, walida qala ba'dus salaf inda qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah la ilaha illallah lakin man ata bimiftahin la asnana lahu la yuftah lahu. Oleh karena itu sebagian salaf ya mereka mengatakan ini ucapan Wahab bin Munabbih, ya ini ucapan Wahab bin Munabbih sebenarnya ya. Sabda Nabi SAW bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Akan tetapi kalau ada orang membawa kunci tapi kuncinya itu tidak ada giginya, ada bawa kunci, ada enggak kunci ada giginya kan? Ya, ya. La asnana lahu la yuftah lahu. Tidak mungkin bisa terbuka. Allahu a'lam bisawab. Ya. Ini dulu ya. Antum jangan cemburu dulu, jangan curiga dulu karena mungkin teknologi belum sampai pada beliau dulu. Ini perkataan Wahab bin Munabbih. Kalau sekarang kunci bisa dengan kartu. Antum jawab loh, Ustaz, ini sekarang kunci hotel kartu kotak. Ya, tidak ada giginya ya tidak. Cuman tempel gitu aja sudah terbuka. Ya, ya bolehlah. Itu teknologi ya. Jadi ini ketika waktu lalu Wahab bin Munabbih, ya, Wahab bin Munabbih mengatakan begitu. Jadi ada, kalau ada orang bawa kunci, tapi sampai sekarang kunci yang ada giginya masih dipakai, ya. Sebab kalau kita bisa menjama, kalau tempat kuncinya itu ada bolongannya, ada lubangnya, dimasukin kunci yang tidak ada giginya, tentu oblong-oblong, kata orang Jawa, nggak mungkin bisa dibuka. Ya tidak, itu. Ya, tapi kalau masalah tidak bisa dibuka gara-gara tidak ada ininya, tidak ada giginya, sekarang tinggal tes dengan kartu sudah terbuka. Ya, itu ya. Ah, di sini maksudnya dijelaskan para ulama, gigi-giginya itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, ada hadiah ya, ada hadiah. Ya. Qala Syaikhul Islam. Innal mubtaghi labudda an yukammila wasailan bughyah. Kata Syaikhul Islam, nih itu Ibnu Taimiyah, orang yang mubtaghi, yang mengharapkan wajah Allah, harus menyempurnakan wasailan bughyah. Ya. Wasailan bughyah. Apa? Yaitu media, ya, dan sarana. Media dan sarana, ya, untuk meraih tujuan tersebut, para jemaah sekalian, ya. Tidak hanya apa? Tidak hanya dia mengatakan la ilaha illallah kemudian tanpa melaksanakan perintah, kemudian seenaknya menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang mengharapkan wajah Allah, kata beliau, labudda an yukammila wasailal bughyah, sarana untuk mencapai tujuan. Antum ingin wajah Allah, sarananya ibadah. Makanya dalam ayat, dalam surat Yunus, apa bunyinya? Apa? Astagfirullah. Apa ikhwan? Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang menjalankan lilladzina ahsanul husna, ya. Lilladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang ahsan itu ihsan, beramal. Ya. Bagi orang-orang berbuat baik, maka dia mendapat al-husna. Apa? Jannah surga. Ziyadah, apa ziyadah? Melihat wajah Allah. Ya. Nah, di sini bagi orang berbuat baik, maka kita harus membuat jalan, berusaha sekuat tenaga melalui jalan itu untuk mencapai wajah Allah. Tidak hanya sekedar la ilaha illallah kemudian ingin masuk surga. Ya, mas, sering saya tanya kepada antum, orang yang berzina, ya, dan dia belum tobat, tapi dia matinya tidak syirik, tempatnya di mana? Langsung surga atau neraka dulu? Hah? Langsung surga atau neraka dulu? Belum tobat? Silakan jawab. Hah? Hah? Tahta masyadillah. Bagaimana dengan sabda Nabi yang bersabda, ya, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Hadis sahih. Akan keluar dari neraka orang-orang yang ada dalam hatinya seberat biji dzarrah dari keimanan, yaitu la ilaha illallah. Berarti kalau keluar dari neraka dan dia mengatakan la ilaha illallah dan keluar dari neraka, berarti dia masuk atau cuma nengok? Ya masuk. Masuk. Lantas bagaimana? Apa masuk neraka dulu atau langsung surga dengan hadis ini? Masuk surga atau neraka dulu? Neraka dulu. Yang mau silakan. Ya. Kemudian saya jawab lagi dengan hadis Nabi. Ya bani Adam, lau ataitani bikurabid dunya minal khotaya. Thumma ya bani Adam, lau ataitani bikurabid dunya minal khotaya, thumma la tusrik bi syai'a, la ataituka bikurabiha mafiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, kalau engkau datang padaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya penuh sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak syirik, ada la ilaha illallah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Kalau diampuni meskipun dosa sepenuh bumi, neraka atau surga? Tadi neraka, sekarang surga. Akidah tidak boleh siapa itu berubah. Tapi bukan berubah akidah, tapi memahami nas. Itulah kelebihan Ahlussunnah, tidak memahami parsial, meninggalkan yang lain. Mereka punya kelebihan al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan semua dalil. Ya. Karena itu, ya, Imam Asy-Syafi'i dalam menulis kitab Ar-Risalah tentang apa? Bagaimana memahami Quran dan Sunnah, sampai Imam Muhammad mengatakan apa? Laula Syafi'i ma fahimna au ma arafna fiqh al-hadis. Kalau bukan Syafi'i, kita tidak paham fikih hadis. Ya, sudah disebutkan. Kumpul. Oh, ini umum, ini khusus. Oh, ini mutlak, ini muqayyad. Nah, kita perlu kepada apa? Penjelasan para ulama. Dan Ahlussunnah jagonya itu. Ulama Ahlussunnah. Kalau tidak, Khawarij kekal neraka. Mu'tazilah enggak jelas, bukan muslim, bukan Islam, bukan kafir, tapi neraka juga kekal. Ya. Kemudian Murji'ah sebaliknya. Jadi apa? Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau Murji'ah sudahlah, cukup la ilaha illallah, enggak perlu salat, zina enggak ada masalah. Kalau seperti itu, yakin antum daftar duluan kalau itu benar. Ya. Disenangi sama-sama orang liberal yang sekarang seperti itu. Memang namanya bukan Murji'ah, tapi pemahamannya. Ya. Ah, ini pentingnya kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Kata beliau di sini, wa idza aqbalaha harimat alaihin naru tahriman mutlaqo. Apabila seseorang itu sudah menyempurnakan, ya, wasilah untuk mencapai, meraih tujuan, yaitu mengharapkan wajah Allah, maka Allah haramkan atasnya neraka dengan pengharaman secara mutlak. Kalau kita sempurna loh ya. Ya, tapi mana ada yang sempurna? Cuman kan ada hadis, kalau coba nilai salat hambaku, lihat yang wajib, kalau ada yang kurang diambilkan dengan yang sunnah. Begitu juga puasa dan juga dengan yang lainnya. Nah, sehingga apa? Ya tidak perlu kemungkinan kesempurnaan itu ada dengan saling tambal sulam seperti itu. Ya. Kemudian wa in ata bi syai'in naqis, kata beliau, kalau memang dia fa idza ata bil hasanat 'ala al wajhil akmal, kalau ada orang yang membawa kebaikan dengan sempurna, ya, fa innan nara tuharram 'alaihi tahriman mutlaqo, maka neraka diharamkan atas orang itu secara mutlak. Wa in ata bi syai'in naqis fa innal ibtigha fihi naqsun, kalau ada orang membawa amal dengan kurang, sesuatu yang kurang, maka alibtigha fihi naqsun, harapan untuk dapat wajah Allah juga kurang. Fayakunu tahrimun nar alaihi fihi naqsun, begitu pula pengharaman neraka kepada orang itu juga berkurang. Ya, bisa jadi dimasukin sebentar, entah sampai kapan. Ya, kecuali dapat syafaat Nabi, tidak jadi masuk neraka. Berhak dia, tapi dapat syafaat. Syafaati li ahli kabair bi ummat yaumil qiyamah, diberikan kepada umat beliau pada hari kiamat. Lakin yamnauhu mamahu min at-tauhidi min al-khulud finnar, akan tetapi akan menghalangi orang tersebut dari neraka untuk masuk ke dalam neraka untuk selamanya. Apa itu? Tauhid yang bersama dia. Artinya tauhid la ilaha illallah ini, kalau seandainya seseorang masuk neraka, akan terhalang dari apa? Dari kekalnya dari neraka. Bukan ya terhalang semata-mata tidak masuk neraka, tapi kekalnya dari neraka. Kekalnya dari neraka. Itu. Nah, kemudian kata beliau, wa kadza man zana aw syaribal khamr. Begitu pula dengan orang berzina. Ini sudah ada belum ya? Sudah ada. Dikasih tahu. Demikian juga dengan orang yang zina, orang yang minum khamr ya, atau orang yang mencuri. Baik, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan tinggal satu paragraf ya. Kata beliau, demikian juga orang yang berzina atau minum khamr atau mencuri, fa idza fa'ala syai'an min dhalik, apabila orang tersebut melakukan hal tersebut, thumma qala hina fi'lih, kemudian dia mengucapkan ketika dia melakukan zina atau mencuri atau khamr, asyhadu an la ilaha illallah abtaghi bidzalika wajha Allah, fa huwa kadzibun fi za'mihi. Lalu dia mengatakan la ilaha illallah, aku mengharap wajah Allah dengan ucapan itu, maka dia bohong ya, fi za'mihi, dalam anggapan dia mengharapkan wajah Allah ya. Misalkan nih, bukankah mengatakan la ilaha illallah Allah, Nabi bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharapkan kepada neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah. Lalu ada orang ketika mencuri pakai asyhadu an la ilaha illallah abtaghi bidzalika wajhallah, atau berzina asyhadu an la ilaha illallah abtaghi bidzalika wajhallah, maka orang tersebut kadzibun fi za'mih, dia bohong, ya, bohong dalam anggapan dia dengan keinginan dia mengharap wajah Allah, tapi bersama dengan itu dia berbuat maksiat. Lianna Nabi SAW qol la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ya, tidaklah berzina, ya, orang yang berzina ketika dia berzina sementara dia beriman, ya, itu. Nah, ini boleh dibilang, ya, beliau mendudukkan juga hadis ini sebenarnya, ya, ya, dia tidak benar dusta kalau dia marah wajah Allah kemudian berzina. Kenapa? Karena la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina ketika orang berzina sementara dia beriman, ya. Asy-Syafi'i ulama mengatakan imannya terangkat kemudian setelah itu kembali lagi, tapi muskilah juga kalau terangkat misalkan mati bagaimana. Dan banyak orang-orang seperti itu, terutama yang sudah berumur 50 tahun ke atas, berita-berita yang ada minum obat kuat, ya, kemudian main dengan pelacur dan mati, bagaimana? Sementara kalau dia bertobat berzina selama tidak dia tidak syirik, ya, tidak syirik. Nah, orang yang tidak syirik dengan orang yang la ilaha illallah yabtaghi bihi, yabtaghi bidzalika wajh Allah, tentu di sini beda, ya. Jadi orang mengatakan la ilaha illallah mengharap wajah Allah dengan orang yang syirik dengan orang yang maksiat itu beda, ya. Oleh karena itu dengan berbagai macamnya nas Quran atau hadis, siapa yang memberikan keterangan kepada kita dengan keterangan yang benar sehingga tidak salah seperti Murji'ah, tidak sesat seperti Khawarij, tidak sesat seperti Mu'tazilah, para ulama dikumpulkan semua, ya. Akhirnya di satu kesimpulan, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa besar kemudian dia mati belum bertobat dari dosa besar itu dan matinya bertauhid alias tidak dalam keadaan syirik, maka dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia, ya, tanpa disiksa dengan rahmat Allah, dengan keadilan Allah. Kalau dia dengan dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah, kalau dia Allah Allah berkehendak kepadanya disiksa dulu, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah, tapi tidak kekal. Kemudian maksudnya neraka dia misalkan 1000 tahun, bisa 500 tahun, bisa 100 tahun, bisa sehari. Dengan apa? Dengan syafaat. Syafaat siapa? Syafaat Nabi, syafaat malaikat, juga syafaatnya orang beriman. Ada penduduk surga, setelah di surga lihat temannya, kemana teman-teman saya? Loh kok gak ada nih fulan? Mat itu di mana, Mat? Oh, gak ada. Kanu ya sumun, ya Rob, kanu ya sumun mana? Wa yahujuna mana? Mereka dulu puasa bersama kami, haji bersama kami. Apa kata Allah itu di neraka? Nah, didatangin sama teman-teman yang dulu puasa bareng, sholat bareng, haji bareng. Oh ya sudah, ya, ke surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Nah, ini. Nah, itulah akidah Ahlussunnah. Jadi sekian banyak hadis kalau dipahami satu-satu berdiri sendiri bisa salah paham dan bisa sesat. Ya. Bisa sesat seperti hadis ini. Ya. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Berarti kalau berzina dia kafir. Khawarij, dipakai orang Khawarij ini. Kemudian fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah bidzalika, ya batali bidzalika wajah Allah, dipakai sama murji'ah meskipun juga salah dia, ya. Atau yang lain seperti man mata, ya. Apa hadisnya, maka dia masuk surga, barang siapa mati mengatakan la ilaha illallah maka dia masuk surga, ya. Sehingga apa, dipakai murji'ah, ya sudah la ilaha illallah saja, enggak perlu amal. Nah ini siapa yang memberikan ketegasan seperti yang saya kata tadi, orang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, dia belum bertobat dan meninggalnya tidak melakukan kesyirikan, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, masuk neraka dia dengan keadilan Allah, tapi tidak kekal. Atau kalau berkehendak, masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, bisa jadi tidak neraka, yaitu syafaat Nabi. Nabi syafaat Nabi dapat rahmat Allah. Atau masuk neraka seharusnya 1000 tahun, 500 tahun dengan syafaat Nabi atau syafaat malaikat atau syafaatnya orang yang beriman atau syafaatnya orang yang berjihad dari keluarganya. Nah ini akidah ahlusunnah. Oleh karena itu Mu'tazilah menafikan syafaat, ya. Begitulah para ikhwan, ini pentingnya sekarang ini belajar. Kalau tidak, sekarang semakin banyak orang juga bisa baca kitab, semakin banyak, ya, dibawa sepotong-sepotong kalau dia tidak mengerti akidah ahlus sunnah, ya, dibawa sepotong-sepotong. Kalau dia paham akidah ahlus sunnah, maka bersyukurlah kita kepada Allah dipahamkan dengan pemahaman salafus soleh. Itu para jemaah rahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit satu paragraf lagi. Fadlan an yakuna mubtaghiyan wajh Allah. Apalagi ya kalau dia mengharapkan wajah Allah, tentu sangatlah bertentangan dengan perbuatan zina yang dilakukan, bertentangan dengan mencuri yang dia lakukan. Wa fil hadithi raddun 'alal murji'ah. Ah ini beliau katakan, hadis ini bantahan bagi murji'ah. Alladzina yaqulun yakfi. Ya. Yakfi qawlu la ilaha illallah. Mereka mengatakan cukup dengan la ilaha illallah duna batighai wajhillah, tanpa mengharap wajah Allah. Ya. Itu murji'ah. Nah, kalau orang mengharap wajah Allah harus dengan amal. Lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ahsanu, apa ahsanu? Ihsan. Itu apa? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Engkau beribadah pada Allah seakan engkau melihat Allah, kalau tidak Allah melihatmu. Berarti dia beramal. Itu orang yang mendapatkan apa? Mendapatkan al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, apa ziyadah? An-nadhar ilah wajahillah, melihat kepada wajah Allah. Wa fihi raddun 'alal khawarij wal mu'tazilah. Hadis ini juga bantahan kepada khawarij dan mu'tazilah. Li'anna zahirul hadithi anna man fa'ala hadhil muharramat la yukhalladu finnar. Karena zahir hadis menunjukkan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram, maka mereka tidak kekal dalam neraka. Lakinnahu mustahiqqun lil'uqubah. Tapi mereka berhak untuk mendapatkan sanksi atau siksa. Wahum yaqulun, siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Inna fa'ilal kabirati mukhalladun finnar. Ini kesamaan Mu'tazilah dengan Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka. Kalau Khawarij langsung kafir. Kalau Mu'tazilah tidak kafir, tidak Islam. Apa? Fil manzilah baina al manzilatain. Di kedudukan di antara dua kedudukan, tidak kafir, tidak Islam. Demikian selesai sudah dari paragraf ini dan juga dari hadis Idban bin Malik, ya, nanti insyaallah pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Tentu banyak fawaid yang bisa diambil. Saya lupa lagi, seharusnya saya tulis, ya, dan saya diktikan fawaid-fawaid itu biar ada paling tidak kesamaan dalam faidah sekian baris ya. Namun ya silahkan dipahami, masing-masing orang punya fadl diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kalau tidak paham tentu harus ditanyakan ya. Dan kalau memang perlu, pokoknya ada rekamannya, bisa diambil rekamannya sehingga tidak sampai salah dalam memahami persoalan. Karena ini masalah akidah. Silahkan dari keterangan ini kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan, silakan. Baru nanti kalau tidak ada, kalau antum bertanya sama saya tidak perlu hadiah. Kalau antum kita tanya bisa jawab, ada hadiahnya. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Dari, ya silakan, dari pemirsa. Waalaikumsalam. Apakah orang yang mempercayai kiriman kekuatan dari orang lain, termasuk perbuatan syirik? Kalau ada orang meyakini ada kiriman kekuatan, apa kekuatan apa? Sihir ya, sebagainya. Pertama, apakah itu syirik? Meyakini adanya kekuatan, meyakini adanya sihir, ijma, wajib secara ijma bahwa sihir itu ada ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra ya. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan yang kafir karena mereka telah mengajarkan sihir. Nah, dari ayat ini ulama mengatakan orang yang melakukan sihir kafir, tapi percaya adanya sihir ijma wajib. Kalau tidak percaya bisa kufur. Nah, itu bedakan, ya bedakan menggunakan kekuatan sihir dengan meyakini adanya kekuatan sihir atau sihir itu sendiri. Sihir punya kekuatan, iya ya, itu. Tapi kita tidak boleh menggunakannya. Percaya wajib ya, takut sama sihir ya. Orang takut sama sihir bisa kufur, bisa syirik, bisa dosa besar ya. Kalau kita takut kepada sihir seperti takutnya kepada Allah Ta'ala, tentu ini bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, tapi takut kepada aku kalau kalian beriman. Makanya kebanyakan takut yang tidak ngerti kekuatan seperti apa itu menggunakan lafaz khauf ya. Kalau takut dengan mengetahui kekuatan yang ditakuti, khasyah, seperti kita takut pada Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama, sesungguhnya yang takut pada Allah hanya ulama. Pakai khasyah ya, pakai khasyah. Kenapa? Para ulama itu tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifat-sifatnya. Sementara ketika orang takut sama jin pakai khauf. Seperti tadi, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka, takut pada aku, kata Allah Ta'ala. Nah, kalau khauf itu takut pada sesuatu di mana orang yang takut belum tentu tahu dan tidak tahu kekuatan yang ditakuti. Nah kalau sihir juga tidak tahu kita seperti apa kekuatannya. Tapi ada kekuatan, ada sihir, ada, wajib yakin ada sihir. Quran yang mengatakan, hadis juga mengatakan ya. Namun kita tidak boleh takut seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takutnya yang bersifat seperti orang takut pada begal. Padahal takut begal, begal juga kecil kadang-kadang, yang takut gede. Serta tahu begalnya krempeng. Ya, itu khauf. Nah, takut kepada binatang buas itu takut yang bersifat tabii, takut kepada api tabii. Tak boleh saya bertauhid api dimasukin. Ya, bukan mati syahid. Ya, sangit gosong. Dan dibunuh diri tidak boleh. Itu. Ya. Nah, sihir ada dan punya kekuatan, tapi la haula wala quwata illa billah. Kekuatannya tidak ada kecuali dengan izin Allah. Ya. Ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barisan beriman pada Allah Ta'ala kasih hidayah hatinya. Sehingga apa? Tidak takut seperti takutnya kepada Allah, kepada sihir. Kemudian apa? Larinya kepada Allah. Ketika datang ke tempat yang apa namanya, yang angker, mungkin belum pernah didatangi. Biasanya kan pamitan sama yang borokso, pamit bah, saya mau yang ini, tolong jangan diganggu. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Annahu kana, bahwa dulu ada sebagian manusia dan laki-laki manusia minta perlindungan kepada sebagian dari laki-laki dari jin. Buka tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dulu orang-orang jahiliyah itu, Arab jahiliyah, kalau pergi ke lembah itu pamitan sama yang ada di lembah, tolong jangan ganggu saya lewat dengan anak-anak saya, minta perlindungan. Ini sudah ada dari dulu. Nah, minta perlindungan seperti inilah syirik. Diganti oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, takut sihir, baca. Baca ayat kursi, baca apa, Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, diusapkan ke semua badannya. Baca Al-Baqarah di rumahnya. La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfir min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini ya. Jadi apa? Kesimpulannya, adapun percaya ada yang sihir wajib, bahkan ijma. Ya, kalau tidak bisa kufur. Tapi takut kepada kekuatannya tergantung. Kalau takut seperti takut kepada Allah Ta'ala, bisa syirik. Ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, itu namanya khaufus sir. Ya, khaufus sir, takut secara tersembunyi. Seperti takut sama jin, khusir, bisa kesyirikan. Ada khauf tabii, rasa takut secara tabiat, takut binatang buas, takut kepada api, tabii. Itu boleh-boleh saja, tapi jadi haram kalau sampai meninggalkan kewajiban. Demikian. Tadi yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Itu saja ya. Enggak, itu ada. Takjub kepada enggak, beda antara takjub, takut dan percaya. Ya, orang yang takjub sudah pasti percaya. Orang takjub belum tentu takut. Orang takut pasti takjub, karena takjub dulu, percaya dulu, menghasil takjub, menghasilkan takut, kan begitu. Nah, maka kalau takjub, ya kagum dengan kekuatan itu, kemudian membuat dia sebagai tandingan untuk Allah, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seperti Nabi Musa juga kagum, takjub dengan kekuatan sihirnya siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Tapi bingung kan Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak tahu. Baru turun wahyu, lemparkan tongkatmu, dimakan. Ya. Jadi takjub seperti itu, melihat kondisi. Kalau takjub sampai menghasilkan rasa takut, atau menghasil rasa tandingan untuk Allah, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Nah, itu tadi, tandingan kekuatan, bisa apa, tongkat jadi ular, kemudian ini apalah, ya, tandingan. Kemudian apa, mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Nah, ketika cinta pasti ada kekaguman, sehingga kalau kekaguman menandingi, supaya tidak menandingi apa, baca masya Allah la haula wala quwata illa billah, masya Allah la haula wala quwata illa billah. Demikian ya, antum itu belakang. Assalamualaikum. Bukan ada hubungannya, itu kita bahas. Ketawa lagi. Ya itu, ini ada hubungannya, kita bahas tauhid. Kita bahas la ilaha illallah. Iya, ada hubungannya dengan tauhid. Ya, itu tatayur. Itu tatayur. Ya. Tidak boleh kita sial, ya, duduk sama kamu. Makanya Nabi bersabda apa? Al mu'min al qawi khairun wa habbu ila Allah min al mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah fala ta'jaz in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftah amal asyaitan. Rawahu Muslim. Orang mukmin yang kuat, nah ini orang mukmin yang kuat nih, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Yang lemah tadi gampang mudah mengatakan sial, itu mukmin lemah. Ya, dan masing-masing ada kebaikan, yaitu kebaikan iman. Hendaklah selalu bersemangat berbuat sesuatu yang ada manfaatnya. Minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Kalau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini akan begini, wah karena dulu sama kamu aku sial, coba enggak, nah ini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Karena ucapan lau akan membuka perbuatan syaitan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, harus membaca sebagai kafaratnya, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang berasal darimu. Tidak ada burung kecuali burung, dan tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali engkau. Itu sebagai kafaratnya. Karena terkadang orang ada, ternyata ada. Makanya betul apa kata Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim takut kepada kesyirikan. Beliau berdoa, wajudni wa bani an na'budal asnam, jauhkan aku ya Allah dan anakku dari nyembah patung. Nabi juga takut pada kesyirikan. Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhwafa alaikum asyikul asghar, faqalu ya Rasulullah wa masyikul asghar, faqala ar-riya. Yang paling aku takuti padamu adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasul? Riya, termasuk tadi sumpah atas nama Allah, rumah tusuk sate karena murah dibeli, ternyata setelah sebulan apa? Sakit. Bulan kedua kerja di PHK, bulan ketiga istri kabur. Apa akhirnya? Oh benar juga nih, rumah tusuk sate ini bawa sial nih. Ini buktinya begini nih, orang bilang. Nah ini, sama. Saya sial lebih sama antum ini. Ya, saya sial lebih sama antum. Namun, dari sisi lain, ya, kalau ada orang berbuat maksiat, itu akan terkena dampaknya. Ya, kalau tadi kan mutlak, orang itu buat sial atau tidak. Tapi dari orangnya yang dianggap sial. Tapi kalau orang berbuat maksiat memang membawa sinyal, Artinya membawa apa? Dampak. Makanya Allah Ta'ala memberi peringatan, wattaqu fitnatal, ya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa alamu anallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, pelihara kalian dari bencana, ya, yaitu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dolim saja, bisa menimpa yang lain, ya. Nabi bersabda, yalzu jaisunil Ka'bah fa idza kanu bi baida'i minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Faqala qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Muttafaqun 'alaih. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi bersabda, ada pasukan perang, pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang, dimusnahkan semua oleh Allah Ta'ala dari pertama sampai terakhir. Aisyah bertanya, aku berkata, bagaimana ya Rasul, mereka dihancurkan semuanya, padahal di antara mereka itu ada orang yang cuma jualan dan juga ada orang yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata Nabi? Semuanya dihancurkan, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, ya, sesuai dengan niatnya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Baik. Kita lihat hadis al bitaqah, ya. Kita lihat bagaimana hadis bitaqah, ya. Yaitu Nabi bersabda, idza jaa yaumul qiyamah yu'ta bi rajulin yunshar lahu tis'atu wa tis'un sijilan fiha dhunubuhu wa sayi'atuhu fayuqaw lahu atunkiru man min hadha shay'an fiha biha ar-rajul wa yakulu la fayakulahu na'am inna laka indana hasanah la tajhadu wa la apa ini la tajhadu wa la tubban wala tudlam thumma yu'ta bi bitaqatin fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa tudha al bitaqa fi kaffah aw fi kiffah wa tis'atu wa tis'un fi kiffah qala farajjahat al bitaqa fa tashat asijillat. Hadis sahih. Pada hari kiamat didatangkan seseorang kemudian dihamparkan 99 catatan amal dosa dan kesalahan dia, 99 lembaran amal itu. Ditanya, apakah kamu mengingkari ini? Dia jawab, tidak. Ya, baik, sesungguhnya engkau punya kebaikan, satu kebaikan. Di mana la tujhad wa la tuban wa la tudlam. Kebaikan ini tidak diingkari, ya. Dan juga tidak didolimi. Engkau tidak didolimi. Kemudian apa? Didatangkan di toko itu, di toko itu kartu KTP tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu diletakkan di toko ini dalam timbangan, ya, satu dan 99 yang lain. Ternyata apa? Lebih berat di toko ini. Ya. Nah, ini juga diantara dalil hadis yang menguatkan hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, ibnul Yaman. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, jangan sampai ada keyakinan, sudah saya cukup dengan la ilaha illallah tanpa saya beramal. Tentu tidak boleh. Karena kena hadis, ya, ia berarti bidzalika wajhallah. Ya. Ya itu. Berarti dia sudah berusaha. Dia berusaha. Allahu a'lam bissawab. Berusaha, ya, untuk beramal. Tapi amalnya, orang beramal, ya, bisa termakan satu dengan yang lain. Innal hasanat yudhibun as-sayiat. Kebaikan bisa menghapus kesalahan. Tapi ini dia berbuat dosa, berbuat baik, tapi dosa pada manusia. Sehingga dia jadi bangkrut. Bisa hilang semuanya habis. Tapi ada kalimat di toko la ilaha illallah. Ya. Sehingga apa? Dalam hidup, adakah orang dalam hidup, dalam hidupnya tidak pernah berbuat baik sama sekali? Kira-kira masuk akal? Secara akal tidak. Lantas bagaimana orang dibunuh oleh Zaid? Dia mengatakan la ilaha illallah. Kan dia sudah di mengatakan la ilaha illallah, dibunuh kan sudah enggak pernah amal sama sekali. Allahu a'lam bisawab. Dalam hadis disebutkan ya, apa? Al-Islam yahdim maqoblah. Bahwa Islam, agama Islam itu akan menghapus yang sebelumnya. Yang sebetulnya apa? Keburukan. Kebaikannya tetap ada. Jadi orang kafir masuk Islam, maka keburukan dihapus, kebaikan tetap ada. Paham di sini? Itu hadis sahih. Ya. Sehingga bisa dibawa hadis orang yang dibunuh, la ilaha illallah dibunuh, Nabi marah kan? Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Itu. Tinggal la ilaha illallah. Nah, tapi di sini memang disebutkan keburukan-keburukan ya semua tidak ada sudah, tinggal la ilaha illallah. Ya. Nah, tapi tadi dia bertagih di situ lah berupaya berusaha sekuat tenaga. Demikian Allahu a'lam bissawab. Oleh karena itu saya memahaminya Allahu a'lam bissawab, jangan kita punya keyakinan cuma mengatakan la ilaha illallah kemudian tidak mau atau meninggalkan amal. Karena itu keyakinan siapa? Murji'ah. Tinggalkan. Tapi kita tidak boleh mengatakan ketika orang mengatakan la ilaha illallah saja tidak ada amal lalu dia tidak masuk surga, juga tidak boleh. Ya. Karena bisa jadi karena hal-hal lain yang kita tidak tahu. Dan ketika kita sadar kita la ilaha illallah, maka kita harus memenuhi syarat la ilaha illallah. Ya, itu dengan amal. Dan kita tahu akidah Ahlus Sunnah al-iman tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu wa yankus yazidu bit ta'ah wa yankusu ya yazidu bi ta'atir rahman wa yankusu bi ma'siyatir rahman ya. Iman dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ar-Rahman. Itu akidah Ahlussunnah. Jadi itu disimpulkan seperti itu dari sekian banyak hujjah dan dalil. Ya, sehingga jangan kita tidak bisa memahami sepotong-sepotong hadis ini karena hadis yang lain. Ya. Itu. Demikian. Barangkali cukup sampai di sini. Gantian saya yang bertanya. Sebutkan. Siapa yang mau? Ini hadiahnya. Sebutkan. Antum mau? Ya. Bagaimana akidah Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij yang berkaitan dengan masalah iman? Akidah mereka, mereka meyakini dengan bahwasanya apabila seorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu cukup baginya, walaupun dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun akidah Khawarij, maka mereka berkeyakinan bahwasannya semua pelaku dosa besar maka binar, mereka masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian akidah Mu'tazilah, mereka berkeyakinan bainal antara-antara, bainal antara. Mereka berkeyakinan bahwasannya Ya, kurang rasa kurang sedikit. Ya, sementara kalau dapat Quran, Quran tidak boleh kurang. Harus sempurna. Nah, kalau kita boleh, ya bisa bagi-bagi nanti. Baik, ini kitab bagus ini ya, yaitu Tadkiratus Sami' ya wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Sudah ada terjemahannya. Ini bagus ya, terkait dengan etika dan adab seorang yang menuntut ilmu. Ya, keutamaan ilmu, penuntut ilmu, para ulama, serta adab-adab untuk ilmu. Ini bagus untuk bisa baca. Silakan untuk pilih. Ya. Ini ada musinin yang nyiapin buku. Pilih yang mana tuh, mau yang Quran atau ini? Kita baca. Iya, silakan. Quran sudah banyak mungkin. Saya tambahkan tadi bahwa Mu'tazilah itu punya keyakinan orang yang berbuat dosa besar fahuwa fi manzilatin bainal manzilatain. Dia berada dalam suatu kedudukan di antara dua kedudukan, bainal Islam wal kufur. La muslim wala kafir. Tidak Islam, tidak kafir, tapi kekal dalam neraka. Itu Mu'tazilah. Nah sekarang bagaimana dengan Ahlus Sunnah? Siapa menjawab? Tadi Khawarij sudah, Murji'ah sudah, Mu'tazilah sudah. Bagaimana kedudukan Ahlus Sunnah dalam masalah tersebut? Siapa yang mau menjawab dengan masalah tersebut? Silakan terjemahkan sendiri. Ya, silakan. Tolong kasih speakernya biar semua dengar. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Enggak, tadi yang terkait dengan tadi. Betul, antum melanjutkan, masih ada kurang. Yang tadi, ya tahta masyiatillah, seperti apa tahta masyiatillahnya? Berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Masih ada lanjutannya? Kalau hanya jawab itu 40%. Ya. Jadi ini enggak bisa 40% antum. Harus disobek. Artinya saya berikan kepada yang lain. Kalau yang lain bisa lanjutin. Nah, dalam surga tidak kekal. Nah. Ya, 70% masih kurang 30. Silakan tambahkan. Nah, sudah 70 lulus biasanya. 70 lulus. Baik ya, jadi orang betul akidah Ahlussunnah, orang yang bertauhid ya, mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar belum minta ampun, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Betul tadi, kalau Allah menghendaki dia masuk surga tanpa disiksa dengan apa? Rahmat Allah. Ya, kalau Allah berkehendak dia masuk neraka dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Ya, tidak kekal. Kemudian masuk nerakanya, kalau memang haknya 1000 tahun bisa 500 tahun. Karena apa? Karena syafaat. Syafaat bisa dari nabi, syafaat nabi, syafaati li ahli kabair min ummati yaumil qiyamah. Ya. Ringan dari siksa neraka atau tidak sama sekali dari syafaat nabi. Ya, li kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia, sementara doa aku simpan di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku, dan itu bisa didapatkan bagi umatku yang mati tidak syirik. Ya, maka ini ya jawaban yang lengkap, tapi sudah 70 silakan antum pilih hadiahnya. Memilih mana? Quran. Qurannya bagus. Iya. Qurannya bagus, iya. Qurannya bagus ini. Tulisannya besar-besar. Tayyib, siapa yang mau jawab lagi angkat tangan? Pertanyaannya nanti menyusul. Silakan. Enggak usah sudah seperti itu pertanyaannya, berarti antum sudah yastau'ib kulla madarastum. Sudah menampung semua yang sudah kita pelajari tadi. Siapa mau jawab lagi? Enggak ada? Silakan, masih ada dua. Antum jawab? Ya. Pertanyaan belum, tapi sudah siap jawab. Berarti sudah siap dengan semua jawaban dari pertanyaan. Biasanya kan di lotre. Sebutkan syarat la ilaha illallah dan sebut dalilnya satu saja, yaitu tentang dari syarat itu sebut satu dalilnya saja. Sudah tadi disampaikan. Silakan. Ahsan, barakallahu fiik. Udkur dalilan wahidan min hadhihi syurut. Ulang, nah itu ulang. Ulang sedikit tadi innallaha alan nar ya betawi biduni waw fa inna pakai fa karena ini hadis nas fa inna allaha ahsan barakallahu fik tafadhol ikhtar matasha silakan pilih antum pilih mana. Ya, boleh barakallahu fiik. Ya. Tayyib, terakhir. Terakhir siapa mau jawab? Pertanyaannya siapa? Apa hadiah dari pertanyaan ini? Terakhir pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya. Siapa nama tabi'in? Kalau tabiin banyak, antum silakan. Saya belum selesai pertanyaannya. Siapa nama tabiin? Antum jawab silakan. Nah, pakai bahasa mungkin bagus. Silakan dia. Oh ya, padahal yang saya maksud adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi ini yang memberikan keterangan terkait dengan hadis yang sedang kita bahas. Tapi tidak ada masalah, ya. Karena saya bertanyanya mutlak, antum jawab mutlak tidak masalah, ya. Ketika saya siapa nama tabi'in, antum, ya. Maka saya mengajar anak-anak, kalau saya bilang akrim toliban, muliakan seorang murid itu mutlak namanya, mutlak. Kalau mau ya itu mutlak apa? Asal satu mewakili, ya. Sumuluhu badali, artinya mutlak itu. Sehingga ketika muliakan satu murid, antum muliakan murid, loh kok ini yang muliakan? Padahal maksudnya bukan ini. Ah, ustaz kan ngomong muliakan murid, nggak salah. Dia ngerti dalalatul alfat termasuk antum. Sebutkan tabiin, antum potong. Ya, walau maksud saya Ibnu Syihab Az-Zuhri, tapi antum sudah jawab betul ini silakan. Ya, dan dia bertemu dengan sahabat Sila bin Dufa bin Zufar. Ya, demikian hanya ini sudah sisa. Ya. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Ya, dan semoga pelajaran tadi saya lupa untuk memberikan rangkuman terhadap fawaid yang bisa diambil dari kajian kitab Tauhid ini. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan akan datang ya, supaya ada paling tidak berapa poin tentang keterangan itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.